Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar yang budiman, semoga Anda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat kembali berjumpa dalam rubrik Jendela Akhirat. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai tanda-tanda kiamat yang telah Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada manusia. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Namun tanda tersebut akan terus terjadi hingga tanda-tanda intinya muncul. Nah, pendengar, tanda-tanda tersebut diantaranya adalah yang pertama, penaklukan dan peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Para juru dakwah agama ini menyebar di seluruh pelosok negeri, ke barat dan ke timur, seraya menaklukkan negeri-negeri dan menyebarkan Islam. Dan kaum muslimin pun dapat menundukkan negeri-negeri besar pada saat itu. Nah, pendengar, ini senantiasa menjadi bukti bahwa peperangan akan senantiasa terjadi antara kaum muslimin dan ahlul batil hingga peperangan yang terakhir, yakni memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya apa yang akan terjadi di masa depan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, seperti penaklukan dan kemenangan-kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dan generasi setelah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut pada saat para sahabat dalam keadaan tertekan di Mekah dan terkepung di Madinah, sehingga mereka hidup selalu dalam ketakutan akibat serangan musuh dan serangan kaum musyrikin. Sampai akhirnya, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umatnya akan menaklukkan negara-negara besar dan keluar dari jazirah Arab demi meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira mengenai penaklukan Konstantinopel, yaitu ibu kota kerajaan Romawi Timur dan Roma, yaitu ibu kota Italia sekarang ini. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan riwayat Imam An-Nasa'i, diriwayatkan bahwa Abu Kubail berkata, kami bersama Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau ditanya, kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Lalu Abdullah meminta dikeluarkan kotak atau peti miliknya. Dari dalamnya beliau mengeluarkan sebuah kitab dan berkata, pada saat kami menulis di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau ditanya, kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Beliau menjawab, Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu, yang berarti Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu. Jelas sekali pendengar, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW telah terjadi, dan peperangan pun akan terus terjadi karena hal ini adalah salah satu tanda kiamat yang berujung keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal yang akan memerangi kaum muslimin. Kemudian pendengar, tanda yang kedua adalah munculnya Dajjal-Dajjal yang mengaku sebagai Nabi. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, Rasulullah SAW telah menginformasikan bahwa dari umatnya akan muncul Dajjal-Dajjal yang akan mengaku sebagai Nabi. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jumlah mereka kira-kira 30 orang atau 27 menurut sebagian riwayat yang lain. Maksud orang yang mengaku Nabi adalah mereka yang menimbulkan fitnah dan diikuti oleh orang-orang yang tertipu dengan kesesatan dan kebatilan nabi-nabi palsu tersebut. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai diutus Dajjal-Dajjal pendusta yang jumlahnya hampir 30 dan semua mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, sebelum kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, maka terdapat Dajjal yang membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Mereka mengaku sebagai Nabi dan menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Dan telah kita ketahui bahwa hal ini telah terjadi dari sejak kekhalifahan Abu Bakar hingga saat ini. Lalu yang ketiga adalah munculnya berbagai fitnah-fitnah. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah yang akan terjadi menimpa umat manusia. Karena begitu dahsyatnya fitnah tersebut, sehingga keimanan seorang pun cepat berubah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal dalam menghadapi fitnah-fitnah yang seperti malam gelap gulita, sehingga seorang beriman di pagi hari tetapi menjadi kafir pada sore harinya, dan pada sore harinya mukmin tetapi besok paginya kafir. Di antara kalian ada yang menjual agamanya untuk sebagian kecil dari dunia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang dahsyat ini. Amin. Selanjutnya pendengar, tanda yang keempat adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Pendengar, menempatkan seseorang yang tepat pada posisi yang tepat merupakan salah satu kaidah penting bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu, kita lihat fase-fase sejarah ketika kekuasaan dipegang oleh kalangan elit yang soleh dan bertakwa. Saat itulah fase-fase kemenangan dan kecemerlangan umat Islam. Di sisi lain, tragedi terbesar yang merusak sistem kehidupan adalah saat pemerintahan atau kepemimpinan dan kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak berkualitas, yang mengambil kebijakan berdasarkan hawa nafsu mereka, serta mengabaikan orang-orang pilihan yang mampu menjalankan urusan pemerintahan kepada yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa salah satu tanda kiamat, yaitu urusan pemerintahan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majlis dan sedang berbicara kepada orang-orang, tiba-tiba datang kepadanya seorang Badui. Orang Badui tersebut berkata, kapan kiamat terjadi? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan pembicaraannya. Ketika beliau selesai berbicara, beliau bertanya, mana si penanya tentang hari kiamat tadi? Si Badui menjawab, ini aku ya Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika amanat disia-siakan, tunggulah kiamat. Orang Badui tersebut bertanya, bagaimana amanat itu disia-siakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kemudian pendengar, tanda yang kelima, hamba sahaya melahirkan tuannya dan orang yang tidak beralas kaki atau telanjang serta penggembala kambing berlomba-lomba membangun gedung. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terkait hal tersebut, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengenai kedatangan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki yang memakai pakaian putih dan berambut tebal. Kemudian Jibril menanyai Rasul tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu ketiga hal tersebut dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya mengenai hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Lalu Jibril alaihi salam berkata, kalau begitu, beri aku tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hamba sahaya melahirkan tuannya, lalu engkau melihat orang yang tidak beralas kaki atau telanjang dan penggembala kambing berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi. Adapun maksud hamba sahaya melahirkan tuannya, menurut para ulama, adalah pemberitahuan akan banyaknya hamba sahaya dan anak-anaknya, sebab nanti akan banyak peperangan yang menyebabkan banyaknya tawanan-tawanan yang menjadi hamba sahaya, dan mereka akan melahirkan anak dari para tuannya. Pendapat lain adalah para hamba sahaya melahirkan tuannya, yaitu seorang ibu melahirkan raja-raja. Jadi ibunya menjadi pengasuhnya dan si anak menjadi tuan ibunya. Semua hal tersebut telah terjadi, telah banyak hamba sahaya menjadi orang merdeka. Juga telah banyak anak-anak yang menjadi tuan dari ibunya, seolah-olah ibunya hamba bagi anak tersebut. Lalu pendengar, kemudian tanda yang keenam, di antara tanda-tanda kiamat yang telah terjadi, yaitu konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat Islam. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di akhir zaman bangsa-bangsa kafir saling berkonspirasi menghancurkan umat Islam. Dalam hadis dari Thauban diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apakah kami saat itu sedikit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kalian saat itu banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah sungguh akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Dan sungguh Allah akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah wahan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Lalu selanjutnya pendengar, di tanda yang ketujuh adalah merebaknya perzinahan, riba, dan alat-alat musik. Pendengar, di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya riba. Manusia pada saat itu sudah tidak peduli lagi terhadap harta yang mereka makan. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang hari kiamat, riba akan merajalela. Dan pendengar, merebaknya alat-alat musik dan manusia menghalalkannya, ini pun merupakan tanda-tanda kiamat dan telah terjadi di zaman sekarang ini. Padahal ada ancaman siksa yang amat mengerikan bagi orang-orang yang menghalalkan alat musik. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an menyampaikan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa ditenggelamkannya orang-orang ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah rupanya. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. ربي رباني وصلوا في أدب.